الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد kita lanjutkan belajar fikih dari kitab Ulumul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafiz Ibn Hajar Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar. Kita mempelajari kitab Al-Taharah babnya, kita bersuci bab air. Setelah kita pelajari tentang air, bahwa hukum asal air adalah tahur, yaitu tahirun mutahhir, suci dan menyucikan ini sebagai alat bersuci. Ya. Dua ayat telah kami sampaikan tentang air hujan yang Allah turunkan sebagai air yang tahur. Allah menurunkannya dalam rangka untuk mensucikan hamba-hambanya dengan air itu, yakni mereka bersuci dengan air itu, bersuci dari hadat, hadat besar dan hadat kecil, bersuci dari najis, bersuci dari hadat besar dengan mandi, bersuci dari hadat kecil dengan wudu, bersuci dari najis dengan mencuci, ya, membersihkan najis dengan air, membersihkan wudu atau pakaian atau tempat sholat dengan air dari najis yang ada. Dan demikian air hujan berasal dari air hujan, kemudian ada keluar mata air dari gunung, dari batu, air sungai, ada air danau dan yang lainnya, yang itu tawar seperti aslinya, air hujan tawar. Nah, itu suci lagi mensucikan. Kemudian kita juga telah membaca hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang disahihkan oleh imam ahli hadis, ya, Ibn Huzaimah At-Tirmidzi, Al-Bayhaqi, Ibn Al-Mulaqqin, Ad-Darqutni, Al-Hafidz Ibn Hajar sendiri, dan Al-Albani, nah, ahli hadith di zaman ini, sahihkan hadith ini, yaitu tentang air laut. Nah, yang ditanyakan kepada Nabi SAW dan Nabi menjawab, wa tahuru ma'uhu al-hadu ma'idatuhu, laut itu airnya tahur, tahur ma'uhu, yang airnya bersifat tahur, tahir mutahhir, suci dan mensucikan. Padahal air laut dari segi sifat jelas drastis sudah sangat berbeda dengan air hujan, karena air laut asin, Artinya ya, ada unsur, ini campuran unsur garamnya. Meskipun demikian tetap disifati suci dan mensucikan oleh Nabi SAW pada hadis ini, sehingga dipetik hukum dari hadis ini bahwa air meskipun telah dicampuri oleh zat yang lain, selama zat yang bercampur dengannya adalah zat yang suci seperti garam, unsur garam dan semisalnya, dan tidak mendominasi, tidak mengalahkan air, sehingga mengubahnya, keluar dari namanya sehingga tidak bisa lagi dinamakan air. Selama tidak seperti itu, selama masih dominan air dan masih dinamakan air meskipun berubah sifat-sifatnya. Sifat-sifat yang dibicarakan pada air adalah rasanya, terkait dengan air laut rasanya berubah jadi asin, yang tadinya tawar, air hujan tawar, air laut asin. Ya, sifat yang kedua yang dibicarakan adalah warnanya. Ya, misalnya air itu bening. Baik, yang ketiga baunya. Nah, baunya. Dari segi bau segar air itu asalnya air hujan. Nah, meskipun berubah, ya sifat-sifatnya ini ada perubahan. Seperti halnya laut, airnya asin, ya, karena ada campuran unsur garam. Nah, tapi masih tetap dinamakan air, yang air laut. Maka tetap bersifat tahur seperti asalnya, suci lagi mensuci. Dan telah kami katakan bahwa ini mazhab Abu Hanifah, riwayat dari Ahmad. Satu riwayat dari Ahmad, dan ini yang rajihkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, Sa'di dan Ibnu Utsaimin zaman ini. Ya. Ulama yang berpendapat ini As-Sa'di, guru Ibnu Utsaimin dan Ibnu Utsaimin. Baik. Dalil yang lain, ya, dalil yang lain sebagai pelengkap selain hadis ini yang mendukung pendapat ini adalah hadis yang akan kita dapati nanti pada pembahasan memandikan jenazah. Nah, pada pembahasan memandikan jenazah, hadis yang sahih dari Nabi alaihi salam memerintahkan memandikan jenazah dengan air yang dicampur sidr. Ya, sidr itu daun bidar. Nah, daun bidar. Nah, daun bidara, kata ulama, fungsinya dicampurkan ke air. Pada hadis-hadis tersebut Nabi SAW merintahkan, ya, memandikan jenazah dengan air yang dicampur daun bidara. Fungsinya adalah sebagai zat pembersih seperti deterjen, ya, seperti sabun. Nah, jadi mereka dulu, orang dulu, ya, sebagai sabunnya, ya, deterjennya adalah daun bidara dan semisalnya. Nah, itu yang mereka gunakan. Mereka keringkan daun bidara itu sampai kering, ya, sampai hitam, kemudian ditumbuk, ya, halus, kemudian dicampurkan ke air. Nah, dan air itu akan berbusa. Nah, seperti jika dicampur sabun atau deterjen. Nah, jadi maksimalnya fungsinya dengan cara itu. Nah, jika kita campurkan langsung daunnya yang masih hijau, nah, nanti dihancurkan kemudian dicampurkan pun akan keluar busa. Meskipun mungkin kurang maksimal penggunaannya, tapi ya, yang menunjukkan ada unsur sabunnya di terjemahnya. Itu fungsinya. Oleh karena itu ulama mengatakan fungsinya jika tidak ada daun bidara, bisa diganti dengan sabun dalam memandikan jenazah. Nah, juga dalam Sahih Muslim, Nabi SAW merintahkan wanita yang mandi suci dari haid dan nifas, mandi dengan air campur daun bidara. Dan juga fungsinya bisa diganti dengan sabun. Nah, beda dengan mandi junub. Beda dengan mandi junub. Mandi bersuci dari junub, laki-laki dan wanita tidak diperintahkan mencampur airnya dengan daun bidara. Yani tidak disunnahkan mandi dengan sabun jika mandi junub. Nah, cukup dengan air saja. Tetapi untuk wanita yang mandi suci dari haid dan nifas, dalam Syiah Muslim diperintahkan mandinya pakai ya daun bidara. Yani bisa diganti dengan sabun. Jika Anda gambarkan tadi, jika dicampurkan akan berbusa. Nah, artinya dicampurkan berarti kan akan tercampur dengan zat lain, ya, akan berubah warna, nah, baunya, rasanya, tapi masih tetap air. Dipakai untuk mandi suci oleh wanita yang suci dari haid dan nifas, dipakai memandikan jenazah, untuk mensucikan jenazah yang dimandikan. Ini semua menunjukkan bahwa air jika tercampur oleh zat yang suci, meskipun ada perubahan sifat, selama masih dinamakan air, tidak membuat hadis itu keluar dari sifat tahurnya. Nah, lain halnya jika air itu sudah berubah nama. Nah, kita membuat minuman teh, minuman kopi, minuman susu, atau ya kita jadikan kuah, ya masakan, kuah coto, konro, kuah sayur, lu mara dan yang lainnya, sudah berubah, sudah tidak dinamakan air itu. Nah, ya meskipun kita di sini, ya bahasanya orang Makassar biasa mengatakan air. Nah, itu hanya kekeliruan bahasa saja. Bahasa benarnya bakunya adalah kuah. Sudah tidak dinamakan dalam bahasa Arab, sudah tidak dinamakan dalam bahasa Indonesia juga dinamakan kuah, sudah tidak dinamakan air. Dalam bahasa Arab juga begitu, versi Arabnya juga tidak dinamakan air, itu dinamakan kalau kuah sayur atau kuah daging dinamakan maroh. Nah, maroh. Tapi minuman susu mereka sebut kohwa, minuman teh, syai. Nah, dan semisalnya bisa dipahami? Nah, itu tidak bisa lagi dipakai bersuci. Meskipun masih suci, masih tohir, suci, tapi sudah tidak tohur, yakni sudah tidak mutohir, sudah tidak bisa dipakai sebagai alat bersuci, sudah tidak bisa mensucikan, tidak bisa dipakai wudu, tidak bisa dipakai ya mandi. Nah, baik. Adapun digunakan untuk membersihkan najis, pembahasannya lain. Nah, nanti akan ada pembahasan tentang ini, ya, karena ada madhab yang mengatakan, ya, tidak harus air, cairan apapun selama menghilangkan benda najisnya, maka suci meskipun bukan air. Kita akan bahas nanti masalah ini. Nah, tapi untuk mensucikan dari hadas besar dan kecil tidak bisa. Nah, kita lanjut ke hadis yang kedua. Kita akan beralih ke pembahasan yang lain. Anak kita dipahami ya pembahasan ini? Tidak ada iskal, tidak ada problem. Nah, dengan ini kita paham, jika kita punya air di ember atau di baskom, di kolam, kejatuhan sabun, berbusa, atau nah ada air misalkan sumur, banyak daun-daunnya atau banyak lumpurnya, keruh. Ya, air di sawah keruh karena banyak tanah gitu kan. Nah, tidak masalah, tetap bisa dipakai untuk berwudu mandi. Nah, meskipun berubah bau, rasa, warna, berdasarkan pembahasan kita. Nah, jika ini sudah jelas, kita akan beralih ke pembahasan baru, hadis yang kedua, wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Innal ma'a, sesungguhnya al-ma'a, air, tahur. Tahur yakni tahir, suci, zatnya mutahhirun, mensucikan, alat untuk bersuci. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu yang bisa menajisinya. Tidak ada sesuatu yang bisa menajisinya. Berarti pembahasan kita sekarang air yang kejatuhan benda najis, bagaimana hukumnya? Nah, hadis ini mengatakan la yunajjisuhu syai', tidak ada sesuatu yang bisa menajisinya. Akhrajahu ats-tsalatsah, dikeluarkan oleh ats-tsalatsah, tiga imam. Ya, berdasarkan apa yang telah kita lewati di mukaddimah. Ya. Ats-tsalatsah yang dimaksud adalah Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Nah, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dalam sunan ketiga imam tersebut, wa shahhahahu Ahmad, dan disahihkan hadis ini oleh Ahmad. Disahihkan oleh Ahmad. Nah, hadis ini pada hakikatnya ada kelemahan, ya, ada kelemahan pada sanadnya. Namun hadis ini dengan penguat-penguatnya bisa naik ke derajat hadis hasan li ghairi. Nah, menjadi hadis yang hasan li ghairi, yakni hasan karena penguat-penguatnya. Yakni bisa dijadikan hujjah. Bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena ingin menjelaskan sedikit agar bisa difahami, kita ada pengetahuan, ya, meskipun sifatnya dasar, tentang ilmu hadis. Suatu hadis boleh jadi sanadnya, jalur periwayatan hadis itu, rawi-rawinya, ya, yang meriwayatkan hadis sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi ada di sana rawi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, mungkin tidak dikenal siapa dia atau lemah hafalannya, ya. Namun bisa saja hadis itu, ya, yang asalnya sanadnya lemah, tetapi jika ada riwayat lain, hadis yang lain semakna dengan hadis itu, dari segi makna sama, ya, bisa saling menguatkan, asalkan kelemahan sanadnya, kelemahan rawi itu tidak keras. Nah, tidak keras, bukan misalkan pendusta, bukan, ya, sangat lemah, bukan orang yang ditinggal sama sekali hadisnya. Nah, gambarannya begitu. Jadi jika kita katakan, ya, hadis itu ada kelemahan tapi ada penguatnya, menjadi hasan digori, hasan karena penguat, berarti bisa jadi hujjah. Nah, baik, oleh karena itu disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa. Nah, hadis ini mengatakan air itu suci lagi mensucikan, tidak ada sesuatu yang bisa menajisinya. Ini menunjukkan bahwa air itu kuat sekali. Ini menunjukkan bahwa, ya, sifat air itu sangat kuat sebagai alat bersuci. Nah, tetapi apakah berarti mutlak? Apakah berarti mutlak tidak bisa ternajisi sama sekali? meskipun banyak benda najis yang masuk. Nah, ini akan jelas dengan hadis berikutnya. Ya, dengan hadis berikutnya. Nah, perlu diketahui bahwa hadis ini tadi, hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini, ini adalah jawaban terhadap suatu pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ditanyakan kepada Nabi, di Madinah ada sumur namanya Bi'ru Budu'ah. Bi'ru Budu'ah, sumur Budu'ah. Nah, sumur ini di dalamnya ada potongan-potongan kain, ya, bekas pembalut haid, dan ada daging-daging anjing, dan ada najis-najis di dalamnya. Bukan berarti sengaja dilempari, ya, mungkin dibawa lari anjing, dan masuk, dibawa angin, terus masuk, ya. Nah, ini ditanyakan kepada Nabi SAW, bagaimana air sumur ini? Ini jawabannya Nabi. Air itu suci lagi mensucikan, tidak bisa ternajisi oleh sesuatu. Menunjukkan kuatnya air itu, tidak gampang ternajisi, itu maksudnya. Nah, tetapi akan jelas dengan dua hadis berikutnya, semakin jelas. Wa Abi Umamah Al-Bahili, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Sudah Ibn Qal, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu yang bisa menajisinya, illa, kecuali. Nah, ada perkecualian. Kecuali ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Kecuali apabila najis itu mendominasi, mengungguli, ya, atas bau air itu, rasa air itu, dan warna air itu. Jadi najis yang masuk berefek merubah baunya. Akhirnya bau najis, bukan lagi bau air. Atau berefek merubah rasa air itu, bukan lagi rasa air yang segar, tetapi rasa najis. Atau warnanya, bukan lagi warna air, tapi warna najis yang masuk. Akhrajahu Ibnu Majah, hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah, wa da'afahu Abu Hatim, dan dinilai, difonis da'if, lemah oleh Abu Hatim. Walil Baihaqi, dan kata Al-Na'am, dan Alil Baihaqi, kata Ibn Hajar, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini dengan versi riwayat Al-Baihaqi, lafaznya al-ma'u tahurun, air itu suci lagi mensucikan, illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu, kecuali jika berubah baunya atau rasanya atau warnanya, binajasatin tahdutu fi, akibat benda najis yang jatuh di dalamnya. Ya, riwayat ini juga ada kelemahan. Riwayat ini juga ada kelemahan. Ya, tadi riwayat yang pertama diriwayatkan oleh Abu Hatim. Abu Hatim merujukkan riwayat ini mursal. Nah, riwayat Al-Baihaqi juga ada kelemahan. Ya, ada mudallis. Al-muhim, kesimpulannya, hadis Abi Umamah Al-Bahili ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Ya. Yakni tambahan. Tambahan perkecualian. Adapun lafaz innal ma'a la yunajjisuhu syai', sesungguhnya air itu tidak ternajisi, lafaz ini saling menguatkan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri di atas, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Ini yang kami katakan tadi, hasan li ghairihi, saling menguatkan, ada penguat, ya, saling menguatkan satu sama lainnya, jadi hujjah. Tetapi perkecualian, kecuali jika berubah baunya atau rasanya atau warnanya, perkecualian ini tidak habis. Ya, di tinjauan riwayat ilmu hadis, riwayat ini dhaif, riwayat ini lemah. Nah, kata al-Imam Asy-Syafi'i, la yuthbitu ahlul hadis mithlahu. Kata al-Imam Asy-Syafi'i, ahli hadis, pakar hadis, tidak membenarkan riwayat semisal ini. Dan al-Imam An-Nawawi menukil kesepakatan ahli hadis pakar hadis mengenai kedhaifan riwayat tadi, perkecualian ini. Tetapi, nah itu tadi tinjauan dari segi riwayat seperti itu. Tetapi dari segi makna, apa maknanya tadi? Maknanya jika terjadi perubahan bau atau warna atau rasa, berubah baunya jadi bau najis atau rasanya rasa najis atau warnanya warna najis, maka berarti air itu tidak lagi suci, melainkan berubah menjadi air yang najis, bernajis. Makna ini ulama ijma' mengenai kebenarannya. Meskipun dari segi riwayat tadi, seperti kita dengar dari Imam Syafi'i dan ahli hadis, tetapi dari segi makna, makna kandungan makna riwayat itu, ulama ijma' sepakat, ulama beramal dengannya. Beramal dengannya. Ya. Dan ijma' ulama hujjah. Nabi SAW pada satu hadis mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan ijma' sepakat atas suatu kesesatan. Jika memang ijma' sepakat semua ulama, maka tidak mungkin itu kesesatan, mesti itu kebenaran. Dan ini, ya, ulama ijma' mengenai makna tadi, hukum tadi. Nah, al-Imam Syafi'i punya statement, ya, mengenai hukum ini, makna ini. Al-Imam Syafi'i punya statement bahwa air jika tercampur benda najis, ya, berubah salah satu dari sifat-sifat itu, maka berarti sudah air itu menjadi air najis, bernajis. Nah, Al-Imam Syafi'i beramal dengan riwayat ini, meskipun dari segi riwayat tidak ada. Nah, Al-Baihaqi menukil dari Asy-Syafi'i hadis itu. Nah, dalam kitab As-Sunan As-Sughra dan As-Sunan Al-Kubra. Nah, juga Ibnu Al-Mundhir menukil ijma'. Begitu pula Nawawi. Nah. Ya. Dan tadi Asy-Syafi'i sendiri menukil ijma' ulama dalam masalah ini. Nah, Asy-Syafi'i menukil nas statement bahwa ulama ijma' beramal dengan ini. Nah, Ibnu Al-Bayhaqi. Jadi sederetan imam-imam menukilkan ijma'. Dengan demikian kita beramal dengan ijma' tersebut. Berarti kesimpulan kita bahwa pada asalnya seperti kata Nabi SAW, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', sesungguhnya air itu suci lagi mensucikan, tidak bisa ternajisi pada asalnya itu. Ini menunjukkan kuatnya, ya, sifat air. Nah, sebagai alat bersuci. Tetapi ada perkecualian, yaitu apabila air itu terpengaruh, ya, ada perubahan salah satu dari tiga sifat. Apa itu? Apa saja? baunya, nah, atau rasanya, atau warnanya. Apakah dipersyaratkan harus berubah semuanya? Tidak. Bukan harus tiga-tiganya berubah. Ada salah satu yang berubah. Misalkan baunya berubah, sudah bau najis, padahal warnanya masih warna air. Nah, terkadang kita misalkan wudu dari air yang dialirkan dari bak, dari tandon besar, misalkan ada bak pipa, ada keran air, ini kok bau seperti bau bangkai tikus, tapi warnanya masih warna air. Nah, rasanya juga masih rasa air, tapi baunya bau bangkai tikus. Nah, dicek di sana ada bangkai tikus di tandon juga. Sudah ada perubahan bau, warna padahal tidak berubah, rasa tidak berubah, najis bukan? Najis. Nah, berarti tidak bisa. Malah kita boleh potong najis jadi. Nah, harus dikuras berarti. Nah, baik. Nah, ini contohnya. Atau bukan, atau rasanya yang berubah. Mungkin baunya tidak terasa, tapi rasanya berubah. Nah, atau warnanya. Lalu salah satu dari tiga ini berubah. Tidak harus tiga-tiganya. Salah satunya saya sudah berubah, berarti sudah ya, tampak kenajisannya. Nah, berdasarkan ijma yang telah kita dengar. Nah, hadis berikutnya wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, kenapa radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, karena Abdullah sahabat putranya Umar ya, ayahnya Abdullah Umar, nah, Umar bin Khattab. Nah, jadi di nama ini ada dua, Abdullah sendiri sahabat, Umar ayahnya sahabat. Oleh karena itu radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Nah, ini meridhai Abdullah bin Umar dan meridhai ayahnya itu Umar. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبر. إذا كان الماء, apabila air itu kadarnya كلتين, dua kullah. Dua kullah. Kullah ini, kadar ya. Nah, kadar air. Nah, apabila mencapai dua kullah, lam yahmilil khabath, maka air itu tidak akan ya membawa najis, yakni tidak akan ternajisi. Wa fi lafdhin, dan pada suatu lafaz, lam yanjus. Nah, pada lafaz yang lain, air itu tidak akan ya bernajis, tidak akan ternajisi jika kadar air itu ya mencapai 20 banyak. Nah, banyak sampai 20, maka tidak akan ternajis. Nah, hadis ini jawaban Nabi alaihi salatu wassalam atas pertanyaan yang diajukan kepada beliau tentang air yang ada di padang terbuka. Nah, ada air di padang terbuka ya, didatangi oleh as-siba' wad-dawab, didatangi secara bergantian oleh predator-predator, hewan-hewan buas ya, dan hewan-hewan yang lainnya bergantian datang, singa, sepatan lain macan, sepatan lain serigala, sepatan lain anjing, dan yang lainnya ya, datang ke air itu, datang apa? Minum. Nah, hewan-hewan predator yang benar, hewan-hewan itu suci, yang zatnya suci. Nah, tetapi haram dimakan. Nah, tapi yang jadi masalah kenapa ditanyakan? Karena mereka memakan, pemangsa. Yang ini pemakan apa? Pemakan daging bangkai, memangsa hewan lain itu kan, bermakna bangkai, daging-dagingnya, darahnya. Nah, itu setelah itu mereka minum ke air, kan airnya tercampur oleh air liurnya yang mulutnya yang bernajis tersebut. Nah, baik, adapun anjing yang memang yang benar, anjing itu zatnya memang najis. Itu pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Atau selain itu, hewan-hewan itu jika masuk ke air bukan hanya minum, iya kan? Sambil kencing, sambil sambil buang kotoran, kan begitu. Nah, ini semua bisa berpengaruh ke air, bisa menajisi air. Makanya ditanyakan kepada Nabi, bagaimana dengan air yang ada di padang terbuka yang seperti itu keadaannya? Apa jawaban Nabi? Nabi asalkan menjawab, apabila kadar air itu banyak mencapai 20, maka tidak akan ternajis. Nah, itu maksudnya. Akhrajahu al-arba'atu, dikeluarkan oleh al-arba'ah. Nah, yaitu Abu Dawud, At-Tirmidzi, ya, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, yakni empat penulis sunan. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa shahahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dinilai sahih hadisnya Ibnu Khuzaimah, wal Hakim dan Al Hakim, wa Ibnu Hibban dan juga Ibnu Hibban. Tiga a'immah, Ibnu Khuzaimah, Al Hakim, Ibnu Hibban menilai hadis ini sahih. Nah, juga sebagai tambahan disahihkan oleh Al Imam Ad-Dahabi. Juga disahihkan oleh Al Imam An-Nawawi. Juga disahihkan oleh Ibnu Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Juga di zaman ini ahli hadis bahkan hadis yang disahihkan Al-Albani. Nah, dalam Tamamul Minna dan dalam kitab Al-Irwa, dua kitab Al-Albani, ya. Tamamul Minna dan Al-Irwa yang menjelaskan tentang hadis ini dan kitab-kitab yang lain dari kitab Al-Albani. Nah, sekarang kita mengetahui bahwa dari segi riwayat hadis ini sahih, artinya hujjah. Hujjah. Nah, disahihkan oleh imam-imam ahli hadis yang kita dengar namanya. Nah, sekarang kita pelajari hukum yang dipetik dari hadis. Nabi mengatakan apabila hadis itu kadarnya banyak sampai 20 tidak akan ternajisi. Apakah mutlak? Nah, hadis yang sebelumnya, ya, bahkan lafaznya, konteksnya mengatakan air itu suci lagi mensucikan dan tidak bisa ternajisi. Nah, artinya apa? Sama. Nah, hadis ini dengan hadis itu sama-sama butuh diikat, dibatasi dengan makna yang sudah disepakati oleh ulama yang merupakan ijma tadi. Yaitu apa? Selama tidak berubah salah satu dari tiga sifat. Tetap harus diikat dengan ini. Meskipun 2 kullah, meskipun 3 kullah, jika banyak sekali najis yang masuk dan berubah rasanya, atau berubah baunya, atau berubah warnanya, berarti najis. Tetapi apa faedah yang bisa kita ambil dari sini? Kenapa Nabi mengatakan apabila air itu 2 kullah tidak akan ternajisi? Ya, artinya biasanya jika kadarnya sebanyak itu jarang ternajisi. Nah, jarang ternajisi. Nah, jika keadaannya seperti itu, ya, ada air di padang terbuka meskipun didatangi bergantian oleh hewan-hewan buas, minum, kencing, buang kotoran di situ, ya, itu pun hewan-hewan yang lainnya, mungkin kuda ke situ, ya, kerbau, sapi minum di situ, kencing, buang kotoran di situ. Nah, ya. Tetapi jika itu kuda, kerbau, sapi dan yang lainnya, artinya hewan-hewan yang halal dimakan, kotorannya tidak najis. Nah, tidak najis. Nah, jadi memang yang jadi masalah di sini jika itu hewan-hewan predator dan yang lainnya, ya, yang haram dimakan, hewan buas ataupun yang lainnya yang haram dimakan yang datang ke situ. Nah, baik. Karena itu tadi bangkai, makan bangkai, mulutnya bernajis dan air kencingnya, kotorannya najis. Nah, tetapi jika kadarnya banyak sampai 20 lah, jarang ternajis, biasanya tidak ternajis karena banyak. Nah, itu yang dipetik dari sini. Ala kulli hal, intinya tetap kembali kepada kaidah tersebut. Nah, jadi sepakati ijma' ulama adalah, ya, intinya jika ada air dan kita mengetahui tercampur benda najis, intinya selama tidak ada perubahan salah satu dari tiga sifat, maka tetap suci lagi mensucikan. Selama ada perubahan, jika ada perubahan satu dari tiga sifat itu, berarti sudah jadi najis, sudah bernajis dan tidak bisa lagi dipakai, nah, untuk bersuci. Itu kesimpulan pelajaran kita. Nah, barangkali kita masuk waktu, ya, kita cukupkan pembahasan kita.